sinari setiap kesedihan di hati. Tatapanmu hiasi setiap sudut angan-anganku. Mungkinkah ku jadi pilihan? Ketulusan hatiku ini biar ku simpan.